Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Kita masih menjelaskan ucapan musannif pada qauluhu ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima wahfid lahumā janaha adh-dhilli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Na'am. Dan Rabbmu telah memutuskan, telah memerintahkan, telah mewasiatkan agar tidak kalian beribadah kecuali kepadanya. Dan ini syahid dari pembahasan. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuamu hendaklah engkau berbuat baik. Jika telah sampai masa tua mereka di sisimu, atau salah satunya atau keduanya, maka jangan engkau ucapkan ucapan yang menyakiti hati. Yang paling rendahnya kalimat uf. Ini disebutkan yang paling terendah. Nah, dan di sini terjadi atau disebutkan dari para ulama qiyas aulawi. Kalau sana yang rendah saja tidak boleh, tentunya yang lebih besar daripada itu diharamkan. Seperti memukul. Karena sebagian dari madhab zahiri di sini disebutkan uf saja, berarti kalau mukul tidak apa-apa. Ini khotoh salah, tetapi di sini mimbar qiyas aulawi. Kalau sani yang terkecil daripada ucapan yang menyakiti hati diharamkan, tentunya yang lebih akbar, lebih besar daripada perkara ini, tentunya lebih sangat diharamkan. Walatan harhuma wa kullahuma qaulan karima, dan jangan engkau bentak. Ya, sebagaimana nam kita akan tersakiti jika dibentak. Nah, maka mereka kedua orang tua lebih utama. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Dan tentunya hal ini kita kembalikan kembali kepada kedua orang tua dalam mengajari anak mereka. Jangan sampai ya mereka melihat kedua orang tuanya berlaku tidak baik kepada neneknya ataupun kakeknya, yang mana hal ini akan ditiru oleh kedua anaknya terhadap dirinya. Dan ini termasuk dari bab ya, ucapan Rasulullah SAW. Wa qadha rabbuka ala na'am, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al jaza'u min jinsil amal. Jadi anak itu baik kalau kita mencontohkan kepada mereka baik. Karena terkadang anak itu apa, meniru kedua orang tua. Yang cepat. Jadi kalau ada pepatah yang mengatakan buah itu ya enggak jauh jatuhnya dari pohon, ini memang ada benarnya dari sisi ini. Karena apa? Anak itu akan mengambil pelajaran dari kedua orang tuanya sebelum yang lainnya. Baik, rendahkanlah dirimu untuk keduanya. Tawadhu. Kasih sayang kepada mereka dan tentunya mendoakan mereka. Dengan doa yang telah warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, di sini menunjukkan tentang ahamiyatul birrul walidain. Ya, tentang sangat pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Keberadaan mereka yang masih hidup di tengah-tengah kita merupakan ghanimah jihad fisabilillah. Ya, sebagaimana kita sampaikan pada hadis yang lalu, bahwasannya celaka bagi siapa yang masih mendapati kedua orang tuanya tetapi hal itu tidak menjadi sebab dirinya masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak mau mengambil pahala yang besar dari mengurusi kedua orang tuanya. Jadi orang tua itu, keberadaan mereka di tengah-tengah kita merupakan ghanimah, ya, sumber daripada sumber pahala yang besar. Maka jangan disia-siakan. Jika mereka menginginkan keberadaan kita, mereka membutuhkan kita, maka segera ya, na'am kita lakukan. Kenapa? Menunjukkan besarnya berbuat baik kepada orang tua karena dibarengkan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata Asy-Syarih rahimahullah, wa 'an Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kita baca, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, qulna bala ya Rasulullah, qala al-ishraku billahi wa 'uququl walidaini, wa kana muttaki'an fa jalasa fa qala ala wa qauluz zur, ala wa shahadatuz zur, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Bakrah berkata, telah berkata Rasulullah SAW, tidakkah aku kabarkan kepada kalian dengan dosa-dosa yang besar? Kulna, maka kami katakan, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan syirik ini merupakan perbuatan yang besar, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dari dosa-dosa selainnya. Nah, perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang manusia, ya, tidaklah ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau seandainya kita mendapati ada seorang anak yang zina kepada ibunya, ya, zina dengan ibunya, maka hal ini belum sebanding dengan dosa syirik yang dia lakukan, karena besarnya dosa ini. Kemudian yang kedua Allah sertakan lagi, yaitu uququl walidain. Kalau yang pertama Allah sertakan birrul walidain dengan tauhid, kemudian Allah sertakan uququl walidain dengan syirik. Ini menunjukkan tentang azim, ya, adzunub, besarnya dosa bagi siapa-siapa, ya, yang mereka durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana mutaki'an fajalasa, yang mana Rasul sebelumnya beliau, ya, bersandar, kemudian dia duduk. Faqala ala wa qala zur, kemudian ucapan dusta. Ala wa syahadat zur, kemudian syahadat, persaksian dusta. Ucapan dusta untuk menolong dirinya atau untuk menolong kelompoknya, atau persaksian yang dusta. Famazala yukarriruha, Rasul sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulangnya, ala wa qala zur, ala wa syahadat zur. Kenapa? Karena ini perkara sangat dan sering terjadi pada seorang hamba, ya, ketika mereka, ya, harus, atau mereka dalam keadaan terdesak, maka mereka sering terucap ucapan-ucapan yang dusta dalam rangka untuk menyelamatkan diri, dalam rangka untuk membela diri, wa ila akhirih. Hatta qulna laitahu syakat, laitahu syakat, sampai kami katakan kalau seandainya Rasul ini mau diam dari ucapan ini. Ya. Nah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa 'an Abdillah ibn Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridha al-walidaini wa sukhtuhu fi sukhti al-walidaini, rawahu Tirmizi wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim. Dari Abdullah ibn Amr, telah berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridha Rabb itu ada pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Rabb itu ada pada kemurkaan kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan tentang, ya, betapa mulia, betapa agung seseorang yang melakukan, ya, kebaikan-kebaikan terhadap kedua orang tuanya, dan juga begitu sangat besarnya dosa yang akan diterima bagi siapa yang menyebabkan kedua orang tuanya murka. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir, apakah ini mutlak? Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridha, maka Allah ridha. Kalau kedua orang tua kita murka, maka Allah juga murka. Apakah seperti itu? Sehingga ketika perintah Allah bertentangan dengan perintah orang tua, siapa yang kita dahulukan? Ya, apakah perintah Allah atau perintah orang tua? Sebagian mengatakan, ya, mutlak perintah orang tua harus kita lakukan walaupun bertentangan dengan perintah Allah. Ya, sehingga apa? Senantiasa dia melakukan perintah-perintah orang tuanya walaupun bertentangan dengan perintah Allah. Ini kan sekarang yang sering kita, ya, dengar dari thayyib saudara-saudara kita kaum muslimin, sehingga mereka lebih takut kalau durhaka kepada orang tua daripada apa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka disebutkan oleh beliau syarah daripada hadis ini, ni ala fardhi sihhatihi, kalau seandainya hadis ini dianggap sahih tentunya. Qala li'annahu ta'ala amara an yuta'a al-ab wa yukram. Faman imtathala amrallahi faqad barra lillahi wa akramahu wa 'azzamah. Kata beliau, yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan seorang hamba untuk taat kepada kedua orang tuanya. Jadi perintah taat kepada kedua orang tua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia mentaati perintah Allah dengan ketaatan mentaati kedua orang tuanya, sekaligus dia akan menyenangkan kedua orang tua, sekaligus berarti dia telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faradhiya anhu, sehingga Allah pun ridha pada dia. Wa man khalafa amrahu ghadiba alaihi, barang siapa yang menyelisih perintah Allah tentunya Allah akan murka kepadanya. Ya, perintah Allah apa? Perintah Allah agar supaya kita birrul walidain. Ketika kita tidak birrul walidain, secara otomatis kedua orang tua kita murka. Ya, sehingga secara ya otomatis pula Allah Subhanahu wa taala juga murka karena perintahnya tidak dilaksanakan. Wa hadha ma lam yakun alwalidu fima yarumuhu kharijan an sabilil muttaqin. Ini ya terbatasi jika seandainya kedua orang tua itu tidak menuntutnya untuk keluar dari jalannya orang-orang muttaqin. Ya, seandainya dirimu dicegah oleh kedua orang tuamu untuk melaksanakan ibadah. Ya, seandainya mereka mencegah dirimu untuk mempelajari agamamu, yang berarti itu keluar dari jalannya orang muttaqin. Na'am, maka tidak ditaati pada saat itu. Wa illa faradhiya rabbu fi hadhihi al-halah fi mukhalafatihi. Kalau tidak, maka ridha Allah Subhanahu wa taala pada keadaan yang seperti ini adalah dengan menyelisihi kedua orang tua. Jadi kita ambil di sini sebuah kesimpulan yang sangat ya agung, apa yang disebutkan bahwasannya yang dikatakan sebagai birrul walidain adalah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, dan sebaliknya seandainya perintah Allah Subhanahu wa taala menyelisih perintah kedua orang tuanya, maka kita harus mendahulukan perintah Allah di atas perintah kedua orang tua kita. Ini maksudnya. Jadi tidak ada yang dikatakan durhaka kalau seandainya kita mengerjakan perintah Allah dalam rangka tidak melaksanakan perintah kedua orang tua. Yang dikatakan durhaka jika seandainya orang tua memerintahkan engkau dengan sebuah perintah yang mana hal ini tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka engkau telah berdurhaka kepada kedua orang tua, sekaligus engkau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlakulah hadis ini. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya, Hakim, tetapi di sini ada ya rawi yang didhaifkan sehingga derajat dari hadis ini dhaif. Baik. Tapi ya, walaupun dhaif, telah mencukupi dalil yang umum yang mana maknanya semakna dengan hadis ini. Baik. Kemudian berikutnya, wa an Abi Usaid As-Sa'idi qala baina nahnu julusun inda Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ijaa rajulun min Bani Salimah faqala ya Rasulullah hal bakiya min birrin abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima qala faqala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wal infadu ahduhuma ahdihima min ba'dihima wa silatul rahim allati la tasilu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wal ahadith fi hadha al-ma'na kathiratun jidda. Hadith da'if tapi yakfihi hadithun amah fi hukuki muslim ma'akhihi muslim. Naam. Di sini dhaif tetapi ya, Di sana ada hadis yang sifatnya umum untuk seseorang berbuat baik kepada saudara-saudaranya yang muslim, apalagi saudara yang disambung oleh kedua orang tuanya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, demikian juga Ibnu Majah, tetapi hadis ini dhaif. Jadi beliau mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau dari Bani Salimah. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah masih ada sesuatu yang bisa aku perbuat setelah sepeninggalnya kedua bapakku dari kebaikan?" Kemudian Rasul mengatakan, "Na'am, iya. As-salatu alaihima." Ya, as-salah wallahu a'lam bi makna doa. Engkau senantiasa mendoakan kedua orang tuamu. Ya, wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Ya. Jadi ketika kita memiliki anak, ya, maka tidaklah keinginan kita melainkan supaya mereka menjadi anak yang saleh yang bisa menjadi tabungan kita kelak jika kita mendahului mereka di dalam di al-maut, kematian. Wal istighfaru lahuma, kemudian memintakan ampun kepada keduanya setelah sepeninggal keduanya. Wa infadu ahdihima, melaksanakan janji keduanya setelah ya sepeninggal mereka. Jadi ketika mereka punya janji dan kita sebagai ahli warisnya mampu untuk melaksanakan janji, laksanakan. Ya, ini termasuk daripada birrul walidain setelah ya kematian mereka, yang mana pahalanya akan sampai kepada mereka jika itu merupakan salah satu bentuk kebaikan. Ya, karena sedekah ya ala qaulir rajih, jika kita niatkan pahalanya untuk yang meninggal, maka akan sampai. Ya, berbeda dengan ihdaul qiraah, yang menghadiahkan bacaan ini di sana terkhilaf daripada para ulama. Wasilatul rahim, menyambung kekerabatan. Allati la tusilu illa bihima, yang tidaklah disambung kecuali lantaran sebab keduanya. Ya. Kalau dalam apa kitab Mawarits, Zaul Arham itu kerabat-kerabat yang mereka tidak ada sama sekali kaitan warisan. Tetapi jika dari ahlul furud, ashabul furud, orang yang memang diberikan bagian dalam warisan tidak ada, ya, kemudian asabahnya juga tidak ada, maka dikembalikan kepada Dawul Arham. Ini sebagian dari kalangan para ulama. Jadi mereka itu yang masih punya tali darah terhadap kita. Jadi masih ada, kalau digandeng-gandengkan masih ada sedikit dari na'am sambung dalam nasab. Maka mereka dikatakan Dawul Arham. Kalau ashabul furud itu orang yang punya sambungan dengan si mayit, tali yang kuat seperti kakek, nenek, bapak, ibu, anak, cucu, ya, saudara, laki-laki, perempuan, bibi, seperti itu. Namanya ashabul furud. Kalau dawul arham itu ya sudah keluar dari jalur mereka, tetapi masih ada hubungan. Nah, di sini termasuk daripada berbuat baik kepada kedua orang setelah meninggal adalah yang menyambung silaturahim terhadap mereka, yang dengan sebab kedua orang tua kita tersambunglah kekerabatan tadi. Wa ikramu shodiqihima, dan memuliakan saudara kedua orang tua kita. Ya. Nah, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa hadits fi hadzal makna katsiratun jidda. Riwayatkan Abu Dawud, demikian juga Ibnu Majah, dan sanad dari sini sudah kita sampaikan, yakni dhaif. Tetapi di sana ada hadis umum yang sama-sama menganjurkan tentang perkara ini. Adapun hadis ini yang dhaif. Nah, tetapi maknanya sahih insyaallah taala, karena apa? Di sana ada hadis yang sahih yang mendukung makna-makna hadis ini. Nam qala rahimahullahu taala wa qala al-musannifu rahimahullahu taala wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Berkata musannif rahimahullah, dan juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha, dan beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Di sini at-tauhid yang di ya lakukan oleh seorang hamba tidak akan sempurna kecuali dengan menjauhi lawannya. Seseorang tidak cukup hanya dengan tauhid, Tidak pula cukup dengan meninggalkan kesyirikan, tetapi harus bertauhid dan juga meninggalkan kesyirikan. Ya, ini kesempurnaan. Dua rukun ini tidak akan bisa terpisah ketika seseorang hendak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa ditauhidkan dengan itsbat, demikian pula Allah tidak bisa ditauhidkan dengan an-nafyi. Allah tidak bisa kita tauhidkan dengan hanya mengatakan tidak hanya Allah. Ya. Hanya Allah saja. Tidak pula hanya kita katakan tidak ada Tuhan. Tetapi harus ada la ilaha illallah. Kita sampaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar kalimat ini. Kita tetapkan hanya Allah yang kita sembah dan kita tiadakan selainnya daripada sesembahan-sesembahan. Qala rahimahullah syarhun, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-ayah ya'muru ta'ala 'ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarika lah fa innahu al-khaliqur raziq wal mun'imul mutafaddilu 'ala khalqihi fi jami'il halat wa huwa al-mustahiqqu minhum an yuwahhiduhu wa la yushriku bihi syai'an min makhluqatihi intaha. Berkata al-Imam Ibnu Katsir, beliau memiliki tafsir yang ma'ruf, tafsir Qur'anul Azim, tafsir Ahsanut Tafasir. Bahkan tafsir beliau ini adalah termasuk daripada golongan tafsir yang paling bagus dalam babnya. Karena apa? Yufasirul ayati bil ayat, menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis, menafsirkan ayat dengan ucapan-ucapan sahabi. Nah, beliau mengatakan tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat syirik. Kenapa? Itu pantas dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu pencipta, karena Allah itu pemberi rezeki, karena Allah itu pemberi nikmat yang melebihkan di atas hamba-hambanya. Ya, pada seluruh keadaannya kita tidak terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dialah zat yang paling berhak minhum dari mereka an yuwahhidu, agar supaya mereka mentauhidkannya, wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak berbuat sekutu dari apapun dari makhluk-makhluknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ayah hiya allati tusamma ayatul huququl asarah. Ayat ini, kata beliau, adalah ayat yang dikenal dengan nama ayat huququl asarah, hak-hak yang 10. Wa fi ba'd nuskhi al-mu'tamidati min nuskhi hadzal kitab, disebutkan pada sebagian cetakan yang kuat, mu'tamad, dari sebagian nuskh, ya, nuskh itu cetakan-cetakan kitab ini, taqdimu hadhil ayah ala ayatil an'am, jadi mendahulukan ayat ini sebelum surat al-an'am yang sebelumnya. Jadi ini dulu, wa'budullaha wa tusyriku bihi syai'a, kemudian baru yang sebelumnya tadi, wa qadha rabbuka ala ta'budu illa iyyahu, ini apa setelahnya. Walihada qaddam tuha, maka oleh karena itu aku dahulukan. Bukan ya. Jadi al-an'am ini ayat yang disebutkan setelahnya. Walihada, karena inilah, karena berpegang dengan sebagian nusakh, ya sebagian cetakan, maka aku dahulukan ayat ini daripada surat al-an'am. Limunasabati kalami Ibni Mas'ud al-ati li ayatil an'am liyakuna dzikruhu ba'daha ansab. Karena kecocokan ucapan Ibnu Mas'ud dengan ayat yang ada pada surat Al-An'am, agar supaya penyebutan ya ucapan beliau setelah ayat ini tentunya lebih pas. Qala musannifu rahimahullahu taala wa qauluhu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzukukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dhalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qisti wa la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dhalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-An'am ihdawa na'am khamsun ba'dal mi'ah ila thalathah wa khamsun ba'dal mi'ah. Surat Al-An'am 151-153. Nah, berkata Musonif, kul, katakanlah Muhammad, ta'alau kalian kesini, kesini kalian, ta'alau, kesinilah kalian wahai ya bangsa Arab, wahai orang-orang musyrik, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Ala tusyriku bihi syai'a, yang pertama, tidaklah, janganlah kalian berbuat syirik. Ini urutannya, perbuatan syirik yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dosa yang paling besar di hadapan Allah adalah kesyirikan. Wa bil walidaini ihsana, yang kedua, engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada kedua orang tua, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini an-nakirah ya menunjukkan umum, ihsanan ini nakirah pada siyak isbat, penetapan yang menunjukkan faedah umum. Apapun yang dikenal sesuatu itu baik, maka itulah kebaikan. Ini apa yang di ya kenal sesuatu itu baik, yang bisa mendatangkan kecintaan kedua orang tuamu pada dirimu, maka lakukan. Itu merupakan ihsan. Ya. Dengan catatan perkara tadi bukan merupakan bentuk daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan engkau bunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Ya, sebelum lahir kalian membunuh anak kalian ya dengan aborsi atau yang lain sebagainya, atau kalian membatasi anak-anak kalian karena takut makan bersama kalian. Ya, orang itu takut anaknya banyak, kenapa? Karena khawatir enggak bisa ngasih makan. Khawatir anakmu itu ikut makan bersamamu. Kamu khawatir jatah makanmu diambil oleh anakmu, sehingga engkau bunuh anakmu sebelum lahir ke dunia ini. Ya, dengan apa namanya? Berbagai macam cara, ima dengan kabi atau dengan aborsi atau dengan membatasi anak. Taib, kabi ini merupakan salah satu dari budaya ya makar-makar Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka tidak mau kalau seandainya kaum muslimin mereka memiliki apa keturunan yang banyak. Kenapa? Karena mereka akan kuat. Suatu negara itu dikatakan kuat kalau seandainya penduduknya banyak. Seseorang akan menang di dalam sebuah pertempuran kalau prajuritnya banyak. Ya, jadi ini merupakan makar-makar Yahudi dan Nasara ya, yang dimasukkan ke dalam abna wa banatul muslimin, ke dalam anak-anak laki-laki maupun perempuan kaum muslimin, agar supaya mereka menahan anak-anak mereka untuk tidak ya hidup di dunia ini. Kenapa? Pengen membatasi keturunannya kaum muslimin, supaya mereka ketika ya melemah dengan kurangnya ya apa namanya jumlah mereka, maka dengan mudah orang-orang Yahudi dan Nasara menghancurkan kaum muslimin. Ya, dan ini termasuk daripada makar-makar tipu daya Yahudi, tipu daya daripada An-Nasara. Beda dengan mereka. Demikian pula membatasi nikah dengan usia sekian dan sekian, ini termasuk daripada tipu daya Yahudi dan Nasara. Ya, bagaimana kita pengin menginginkan anak kita terjatuh dalam zina? Ya, sementara kita batasi dan usia dia sudah usia untuk ya mendapatkan apa namanya? Ya. Apa yang mereka inginkan dari nafsu mereka. Jadi usia-usia muda ini usia yang memang harus terlampiaskan hawa nafsu mereka. Kalau seandainya kita tunggu harus berumur sekian, apa yang akan mereka lakukan? Ya, udah usia misalkan 20 tahun, mereka tunda nikah, apa yang mereka lakukan? Berbagai macam kemaksiatan akan dia lakukan. Ya, jangan engkau tiru budaya orang-orang barat. Mereka nikah dengan usia sekian tahun. Kenapa? Karena mereka sejak SD terbiasa dengan zina. Ya. Dan bahkan kata mereka kalau usia SMP mereka belum mencicipi zina, dikatakan itu kuper, kata mereka. Kalian itu kuper, kalian itu orang ya badui. Ya. Dan ini terdengar dari mulut mereka, orang-orang Nasara, orang Yahudi yang mereka tinggal di negeri-negeri Amerika, Inggris dan lain sebagainya, Eropa. Diejek mereka itu. Ketika usia sudah sekian tahun kemudian belum melakukan hubungan, mereka diejek, kamu itu badui. Ya, subhanallah. Apakah kemudian kita pengen niru mereka? Kita tahan usia mereka sampai sekian tahun supaya mereka puas zinanya, kemudian baru menikah. Ya, jangan sampai kita ikuti mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan syariat kepada seorang hamba melainkan yang terbaik buat mereka. Kalau orang Yahudi dan Nasara mereka nikahnya umur sekian tahun, bahkan 40 tahun baru nikah, ya 30 tahun baru nikah demi mengejar karir, tapi sebelumnya mereka zina. Tidak, ya, lebihnya dari kebun binatang kehidupan mereka. Berbeda dengan kita abnaul muslimin. Ya, kita cegah kemaksiatan-kemaksiatan dengan jalan yang syar'i. Ya. Nah. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kami yang berikan rezeki kalian dan juga mereka anak-anakmu, bukan engkau. Ya, ini dasarnya. Kami, kata Allah, yang memberikan rezeki padamu dan juga pada mereka anak-anakmu, itu kami. Kenapa engkau takut? Wala taqrabul fawahisha, dan jangan pula engkau dekati fawahish, perkara-perkara kecil dan mungkar. Syarikah, zina, syurbul khamr, mencuri, zina, minum khamr, jangan kau dekati. Ya, ma dhahara minha wa ma batana, yang tampak maupun yang tersembunyi. Kalau yang tampak mungkin kita bisa untuk menghindari, tapi kalau yang tersembunyi, berapa banyak orang yang terjatuh dalam fawahish karena sebab bersembunyi, tersembunyi ya perkaranya. Apalagi dengan ya media sosial yang jejaring-jejaring sosial yang sekarang sudah bisa dinikmati oleh setiap orang dimanapun mereka berada. Dan bahkan di tempat yang paling sepi pun mereka bisa menikmati, berbeda dengan zaman dahulu. Tidaklah mereka bisa menikmati perkara ini kecuali apa? Di keramaian. Ya, dan ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wala taqrabul fawahisha, jangan kau dekati perkara-perkara yang sifatnya keji dan mungkar. Ya. Yang dikatakan fawahish tidak hanya zina, muqaddimatu zina juga harus kita tinggalkan. Perkara-perkara yang bisa mengantarkanmu kepada zina. Ya, zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki. Setiap anggota badan manusia itu ditakdirkan zinanya. Dan semuanya itu akan tampak ketika dibenarkan dengan kemaluannya. Dan ini yang sering terjadi. Bahkan tidak hanya awamul muslimin, orang yang menisbahkan kepada dakwati ahli sunnah wal jamaah, mereka banyak tergiring dan mereka binasa pada perkara-perkara ini. Kenapa? Karena mereka mendekati. Wa ma batana, yang tersembunyi tadi. Adapun ma dhahara minha, mereka bisa untuk menghindar. Kenapa? Banyak orang. Tetapi wa ma batana, yang tersembunyi ini, ya, dengan perkara-perkara yang mudah mereka dapatkan, akhirnya mereka mencari tempat yang sembunyi, mereka mencari tempat yang tidak dilihat orang, kemudian mereka melakukan maksiat di sana, mereka mendekati fawahis, perkara-perkara yang keji dan mungkar. Ma'ruf, yang mana kita ketahui bahwasannya perkara-perkara baru dalam dunia ini hukumnya mubah, ya, tidak dihukumi apa-apa kecuali apa? Ghayahnya kemana? Ya. Tapi ghayahnya kemana? Al-wasail laha ahkamul maqasid, wasilah-wasilah itu, ya, kalau perkaranya mubah maka dihukumi dengan maqasid, ya, maksud-maksudnya mau dikemanakan. Ya, jejaring sosial semisal Twitter, Facebook, kemudian WA, ini semuanya mubah, perkara-perkara dunia tidak ada hukumnya kecuali kalau seandainya dibarengi dengan sifat-sifat yang menempel pada perkara tadi. Dan sifat ini ada dua, ada yang munfakah, ada yang ghairu munfakah. Ada sifat yang mulazim, ada terus menerus pada perkara tadi. Ada yang sifatnya ada, kadang tidak, kadang ada, kadang tidak. Yang seperti ini sesuai dengan keadaan sifat-sifat tadi. Ya, berapa banyak yang binasa karena perkara ini? Pertama kali sekedar buka. Pertama kali sekedar pengen cari teman. Ternyata terus digiring oleh syaitan. Sudahlah, coba ini, barangkali ini bagus. Cobalah itu, barangkali ya baik, itu untuk dakwah. Kamu dakwah kepada umum, kamu dakwah kepada wanita, masya Allah, ini harus kita harus lemah lembut pada mereka. Ya, subhanallah, sampai terjadilah apa yang terjadi. Kalau kita ingat sebuah hadis, ya, ahlul ibadah kemudian dengan ubbah. Siapa ahlul ibadah? Ya, hadisnya ahlul ibadah dengan seorang wanita. Tentunya kita ingat, ini ahlul ibadah. Adapun kita ahlul ibadah wala, ahlul ilmi wala syai, ahlul ibadah juga bukan, ahlul ilmi apalagi, ya, ibadah Senin Kemis, kadang ibadah kadang tidak, ya. Kemudian pengen mau dakwah sama wanita, bukan engkau yang didakwai, engkau yang dibinasakan. Ya. Dakwah itu kalau punya ilmu, dakwah itu butuh kekuatan hati, keteguhan jiwa. Jangan disangka orang yang berdakwah itu enggak punya fitnah. Ya. Taib, yang enggak dakwah aja punya fitnah, apalagi yang berdakwah. Ketika ya, itu ahlul ibadah yang dikenal dengan ibadahnya ini, pada saat itu disyariatkan sebuah peperangan atau diadakan sebuah peperangan ketika itu. Dua orang yang punya adik perempuan. Kemudian karena hendak ditinggal, ya, anak adik perempuannya ini dia bingung mau dititipkan kemana. Sementara dia dan kakaknya akan berangkat untuk menuju medan perang. Akhirnya mereka teringat dengan salah seorang obat ahlul ibadah. Akhirnya mereka datang ahlul ibadah ini, pengen menitipkan saudara perempuannya. Pertama kali menolak. Ya, pertama kali ditolak perempuan ini, jangan, cari yang lain. Tapi ternyata tidak ada kecuali dia, akhirnya dititipkan. Ya. Kemudian ahlul ibadah ini paham bagaimana ya fitnahnya seorang wanita. Akhirnya ditempatkan di tempat yang paling bawah daripada kegelapan. Dia di atas. Ya. Tapi kalaupun nanti butuh untuk makan, dia tempatkan di satu tempat kemudian diambil sama sang wanita tadi. Akhirnya setan masuk. Ya, sudahlah kalau kamu seperti ini kan, kamu ini kayaknya kasar banget sih sama wanita. Kamu ini dakwahnya kurang lunak. Cobalah kamu datang, kamu berikan makan ini di depan pintunya. Kemudian ketuk, kemudian kamu pergi. Akhirnya seperti itu. Terus langkah-langkah setan. Besok lagi udah kamu itu terlalu kasar kalau dakwah kayak gitu. Coba ketuk pintunya, kamu kasihkan ini loh makannya. Kamu kan lebih lembut. Terbawa dia. Masuk pintu, kasihkan apa namanya? Makanannya. Nah, kalau seperti ini kamu kurang pas dakwahnya. Coba kalau kamu masuk, kamu ngobrol sebentar. Kan enak, bisa diterima dakwahmu. Akhirnya seperti itu, berjalan. Akhirnya apa? Waqa'a fi zina. Keduanya terjatuh ke dalam zina. Ya, sampai mengandung. Ya, akhirnya ketika dia mengandung, ada kabar kedua kakaknya pulang dari apa? Peperangan tadi. Akhirnya bingung. Mau bagaimana ini? Saya ini ahlul ibadah. Ya, kalau seandainya saya apa ahlul ibadah terjadi kabar ini sampai ke masyarakat, lalu bagaimana? Ya, sementara sudah terlanjur terjadi anak ini hamil, perempuan tadi yang tadinya berusaha untuk dia jauhi ternyata ya digiring oleh setan. Ya, wa ma batona, yang tersembunyi seperti ini tidaklah seseorang kecuali apa? Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika yang tampak-tampak kita bisa untuk meninggalkan, tapi yang tersembunyi siapa yang tahu? Taib. Dan jalan-jalannya sekarang sangat mudah, ya, sangat sekali mudah. Wasilah-wasilah yang bisa untuk kita untuk hal itu sangat mudah. Dan ini semuanya bisa tersembunyi. Dan inilah fitnah yang paling besar. Akhirnya dibunuhlah si wanita tadi. Subhanallah. Jadi kejelekan itu lahu akhwatun tadullu ba'duha ala ba'din. Jadi kejelekan itu punya saudara yang akan menunjukkan kalau sudah dikerjakan kepada saudara yang lain sampai terakhir. Ya, akhirnya dia membunuh si wanita tadi. Terjatuhlah ke dalam dosa apa? Besar. Ya, dari zina, kemudian membunuh, kemudian dusta. Maka Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabul fawah, jangan kau dekati. Itu namanya hawa nafsu. Ya, kalau kita sendirian buka internet atau buka YouTube dan sebagainya, hawa nafsu yang timbul lah, cuman pengen ngecek kok, cuman pengen lihat kok, cuman pengen tahu apa sih isinya. Ya, wala taqrabu, jangan mendekati, hawa nafsunya akan terus. Ini namanya hawa. Jadi keinginan jiwa untuk melakukan sesuatu namanya hawa. Kalau itu baik maka itu diberikan pahala, tapi kalau itu jelek itu namanya hawa nafsu. Nah, ketika engkau bisa memotong hawa nafsumu, engkau selamat. Nah, maka diidentikan ya pelaku bid'ah itu dengan ahwa. Karena apa? Mengikuti hawa nafsu, enggak mengikuti sunnah. Ahlul ahwa'i wal bid'ah. Pengikut hawa nafsu dan para pengikut kebid'ahan. Kenapa bid'ah ini muncul? Karena mengikuti hawa nafsu. Ya, jadi kalau kita punya keinginan jiwa dan itu adalah arahan-arahan yang buruk, maka segera engkau tinggalkan. Segera engkau berpaling. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan berikan sesuatu yang lebih mulia dari apa yang dia tinggalkan. Kita yakin. Ya, nah kita meninggalkan untuk berbuat ya kejelekan, maka Allah akan pilihkan seorang ya pasangan yang sangat mulia. Kenapa? At-tayyibuna lit-tayyibati wal khabithuna lil-khabithat. Yang baik itu untuk perempuan yang baik. Laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik, dan laki-laki yang buruk itu untuk perempuan yang buruk. Baik, maka berhati-hati dari perkara-perkara ini. Sudah banyak dari para kalangan para ulama yang menasihatkan. Adapun zatnya itu mubah. Ya, tidak ya, haram. Tetapi karena memang mayoritas aglatnya adalah menuju perkara-perkara tadi, maka kita hukumi dengan ya yang sesuai maksud tadi. Jadi al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu memiliki perkara-perkara yang naam hukumnya sesuai dengan maksud-maksudnya. Kalau seandainya perkara-perkara dia ada sifat-sifat yang tidak terpisah dari sifat-sifat yang buruk, maka hukumnya haram. Tetapi kalau kadang terpisah, kadang ada, kadang terpisah, maka sesuai dengan ada sifat maka ada hukum, tidak ada sifat maka tidak ada hukum. Ini Facebook, WA dan sebagainya. Kalau dia punya WA tetapi perkumpulan maksiat, ya perkumpulan perkencanan dengan para pelacur, ya WA ini apa? Haram hukumnya. Kenapa? Karena enggak bisa terpisah ini. Sifat yang dia pakai untuk berkumpul untuk merencanakan maksiat, makar-makar, berarti apa? Karena sifat ini mulazim, ada di situ, maka dikatakan khusus WA grup ini haram. Ya, demikian juga Facebook. Ya, kalau seandainya kita bisa bersih dari gambar-gambar, ya teman-teman kita lah teman-teman semuanya dakwah untuk tujuan yang mulia, kita katakan boleh. Kenapa? Karena sifat yang jeleknya tidak ada. Tetapi kalau di sana ya berbagai macam kemaksiatan yang tidak terpisah dari situ, kita katakan hukumnya sesuai dengan sifatnya, haram ketika itu. Adapun zatnya, maka kita tidak bisa mengatakan kalau sekedar wasilah. Ini berarti arti semuanya hampir mayoritas itu terjatuh karena perkara ini. Ya, enggak yang alimnya, enggak yang jahilnya. Baik, maka berhati-hati dari perkara-perkara ini. Baik, karena berapa banyak orang yang jatuh menyesal ya kalau sudah terjadi. Ya menyesal itu enggak ada yang di depan. Kalau menyesal itu depan enggak ada kemaksiatan. Karena menyesal itu di belakang, maka banyak yang terjatuh dari enam kemaksiatan-kemaksiatan. Baik. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Demikian pula yang berikutnya. Jangan engkau bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq. Siapa mereka yang boleh kita bunuh dengan al-haq? Ya, as-sayyibuz zani, seorang yang sayyib, sudah tua, sudah muhsan, sudah terjaga dirinya dengan nikah, kemudian dia zina, dibunuh, boleh. Ya, wa nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa maka kisasnya dibunuh. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang-orang yang meninggalkan Islam dia murtad, maka dibunuh. Ini yang diperbolehkan. Kalau tidak, maka haram hukumnya. Tapi membunuh jiwa tanpa alasan hukumnya haram. Bahkan orang yang memberikan satu teladan dalam pembunuhan kemudian ditiru oleh orang lain, maka dosanya akan dia tanggung. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian itu ya diwasiatkan kepada kalian agar supaya kalian berakal. Wala taqrabu malal yatim, dan pula jangan engkau dekati hartanya anak yatim. Apalagi harta, fitnah wanita, fitnah harta, ini fitnah yang paling banyak menghancurkan manusia, naam, dari agama dan dunianya. Ini fitnah apa wanita dan fitnah apa? Harta. Berapa banyak sih hadis kalau kita apa dengar ya, ma dalam hadis ma taraktu fitnatan ba'di hiya adarru 'ala rijali minan nisa, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki kecuali wanita. Ya, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu hadhil ummah al-mal. Setiap umat itu punya fitnah, dan fitnah umatku ini harta. Tahta, wanita, harta, ini fitnah yang sangat besar. Tidak ada yang selamat dari ini, enggak ada yang selamat, kita pun enggak selamat, Allah. Ya. Tapi apalagi kalau sudah bergaul dengan orang-orang yang memang sama-sama cinta dunia, ya, bicara masalah bisnis, masya Allah, sudah pakar semuanya. Ya, tapi menjauhkan kita dari din, membuat qaswatul qulub, ya, hati ini keras, kaku, kasar. banyak hilah. Giliran masalah dunia saja habis-habisan. Kalau masalah din banyak cari udzur. Kalau gini bagaimana? Kalau gitu bagaimana? Ini kan saya masih repot. Ini kan saya masih berat. Ini kan semuanya cari udzur kalau masalah agama. Tapi kalau masalah dunia enggak ada udzurnya. Ya, nah, ini dikhawatirkan seseorang itu kalau terlalu jauh pada perkara-perkara dunia akan menghancurkan hatinya. Hati-hati, dunia ini bisa membuat apa, hati keras. Keras nasihati, keras dalam ibadah, maksudnya meninggalkannya. Wa ila akhirih minal mudarrat, dan sebagian yang lainnya daripada kejelekan-kejelekan. Illa billati hi ahsan, kecuali perkara yang baik, dengan cara yang baik. Hatta yablugha asuddah, sampai mereka sampai kepada umur yang sudah mampu untuk ditinggalkan, yaitu usia balig. Silakan engkau makan harta anak yatim dengan yang wajar, ya, dalam artian karena engkau mengurusi, maka engkau makan bersama mereka dengan kadar yang sifatnya, ya, di apa namanya, maklumi. Wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan jika engkau seorang pedagang, maka penuhi timbangan, ya, penuhi kiloan dengan adil. Jangan curi timbangan, jangan curi apa namanya kiloan. Adil. Ini karena al-barakah itu minallah, bukan dari sebab kita curang, dengan sebab kita apa namanya mencuri timbangan, tidak barakah. Ini kata para ulama, al-barakah ya qaliluhu wa kafa. Ya. Jadi harta itu yang barakah adalah sedikitnya bisa mencukupimu. Ya, bukan ya kathra wa alha, bukan banyak tetapi melalaikan dirimu. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebankan sebuah jiwa pun kecuali apa yang bisa dia lakukan. Wa idza qultum fa'dilu, kalau bicara maka adillah. Adil. Wa la yajrimanna syana'anu qaumin alla ta'dilu, i'dilu huwa akrabu litaqwa. Janganlah kebencianmu pada seseorang membuat engkau enggak adil pada dia. Katakan apa adanya. Kalau dia salah maka salahkan, kalau dia benar maka benarkan, jangan takut. Fa'dilu walau kana dha qurba, walaupun dengan kerabatmu sendiri. Tapi kalau kita ini biasanya kalau yang salah ini saudara kita, keluarga kita, dibela kayak apa? Dicarikan udzur kayak apa? Ya, giliran yang salah misalkan yang benar yang lain berusaha untuk dia jatuhkan. Ya, sebagaimana ya, profesi-profesi para pengacara ini pengakuan dari mereka. Ya, ketika kita ngobrol dengan mereka, ya, kita nasihati mereka, mengatakan mereka bertaubat kepada Allah tapi belum bisa meninggalkan apa usaha mereka. Ya, memang karena mereka ya tidak serius. Kata mereka, kami ini kerjaannya curang. Ya, kami ini menjatuhkan siapa yang benar dan yang mengangkat siapa yang salah. Kenapa? Demi uang. Karena dia dibayar. Ini kerjaan para pengacara. Ini khawatir ya, advokat-advokat yang ya fasik, ahlul ma'asi, itu mereka kerjaannya. Jadi berusaha yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Ini apa? Mereka tidak adil. Kenapa? Hanya demi dunia. Bagaimana bisa meraup dunia, maka apapun mereka lakukan. Tetapi kaum muslimin Allah perintahkan untuk berbuat adil di dalam berbicara, walaupun dengan kerabat-kerabat mereka. Wa bi ahdillahi aufu, dan dengan janji-janji Allah maka penuhilah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun, dan yang demikian itu kami wasiatkan kepada kalian agar supaya kalian mau ingat. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Dari yang pertama tadi, meninggalkan syirikan, berbuat baik pada orang tua, tidak membunuh anak-anak karena takut makan bersama kita, tidak mendekati perkara-perkara yang fasik. Mendekati saja enggak boleh, apalagi melakukan. Ya, orang itu kalau sudah terjatuh ke dalam fawahish biasanya susah diingatkan. Ya, kenapa? Hatinya sudah apa, jauh daripada kebaikan, koswah hatinya. Ini fahishah. Maka dikatakan dalam hadis ya, bahwasanya apa? Turadul fitan al-qulub udan udah. Sesungguhnya fitnah ini dihamparkan pada hati-hati manusia sehelai demi sehelai. Udan uda. Fa'ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda, wa'ayu qalbin asrabaha nukitat fihi nuktatun sauda. Ya, ketika ada hati yang menyambutnya, hati yang mengingkari fitnah tadi, ya, tidak mengikuti hawa nafsunya, maka akan dititik titikan yang putih. Sebaliknya kalau hatinya yang menyambutnya, maka dititik titikan yang hitam. Hatal ya, soro al-qalbu qalbain, maka jadilah hati di akhir zaman nanti dua. Ya, qalbun abyad la yadhurruhu madamatis sama'u wal ard. Hati yang putih tidak akan bahaya selama ada bumi dan langit ini, sampai menjelang perjumpaan dengan Allah. Wa qalbun aswad, dan hati yang hitam, ya. Na'am, mujahiyan kalqubbi mujahiyan, seperti apa? Gelas yang sudah terpenuhi dengan kerak-kerak kotoran. Jadi kalau kita tahu gelas yang putih itu kalau sering kita kasih teh, kopi, kemudian kita enggak dicuci, dia akan mengerak, kan itu. Ya, mengerak, yang tadinya putih jadi apa namanya? Ya, merah atau hitam. Jadi kalau kita masukkan teh juga hitam, maknya putih juga hitam. Karena keraknya tadi. Seperti itu. Hati-hati yang sudah ya sering menyerap maksiat itu. Ya, maka kata Rasul, la ya'riful ma'ruf wa la yunkirul munkar. Tidak tahu yang ma'ruf dan tidak tahu yang munkar. Jadi kalau kita masih bisa menilai ini yang ma'ruf, ya, kita masih bisa menuju jalan yang ma'ruf, berarti tanda hatimu ini masih ada kehidupan. Karena hati itu ada hati yang maut, ya, mauta yang mati, ada hati yang marid, mardha sakit, ada hati yang hidup. Hati yang hidup itu ditiup juga sudah tahu, aduh ini salah, saya kembali. Enggak ada yang maksum dari kesalahan, tetapi orang yang baik itu kalau salah dinasihati kembali, menunjukkan hatinya itu hidup. Ya, kalau hati yang sakit perlu diarahkan, perlu kadang ditegur, perlu kadang dimarahi. Kalau dia kembali berarti akan menuju kepada sembuhnya sakit tadi. Kalau hati sudah mati, ya dinasihati malah marah. Ya, malah menentang. Kenapa? Karena mati hatinya. Ya. Baik. Jadi seperti itu, maka berhati-hati. Jadi perkara-perkara tadi. Yang demikian itu merupakan jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan kau ikuti subul jalan-jalan setan. Subul ini jalan yang banyak. Jalannya Rasul itu satu, ya, yaitu jalan kebaikan. Adapun subul ini sangat banyak. Terkadang kalau kita enggak tahu apa itu kejelekan, ya, kita akan masuk kepada subul tadi. Ya, jalan-jalan jamak dari sabilun subul. Kalau sabilun ini satu jalan, kalau subul ini banyak jalan. Ya, maka kenali apa itu agama. Ya, kenali apa itu kesesatan sehingga engkau bisa berjalan di atas istiqomah. Ya, biasa yang namanya manusia kadang futur, kadang tumbuh, kadang hilang, kadang muncul. Ya, sekarang ram, besok ya kambuh. Ya, besoknya lagi kambuh, besoknya lagi kambuh, kadang rajin lagi, besok kambuh. Tetapi ya kalau dia tetap ya berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan istiqomah, akan istiqomah. Tapi kalau pas matinya, pas kambuhnya, ini alamat. Pas kambuh mati, ini kan bahaya. Pas sudah enggak mau ngaji, ya mati, alamat. Ya, ya kita enggak bisa mengatakan alamat baik. Ya, su'ul khatimah, pas mau ngaji kok mati, pas jauh. Tapi kalau pas rajin-rajinnya mati, ini yang kita inginkan. Pas semangat di dalam ibadah, semangat di dalam mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala meninggal. Ini tanda-tanda daripada apa? Husnul khatimah. Baik, jangan sampai kita mati dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah. Wallah kita ini banyak maksiat daripada ibadah. Ibadah kita sedikit. Kalau kita imbangi dengan maksiat kita enggak ada sama sekali. Apalagi sudah berbagai macam gadget ini ya, memalingkan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada waktu untuk ini. Tetapi kalau untuk kebaikan ada waktu. Salat ada waktu 5 menit, zikir 5 menit. Tapi kalau untuk gadget setiap saat kita bangun. Tengah malam titit-titit langsung bangun. Tapi kalau adzan subuh Allahu Akbar Allahu Akbar, nanti dululah ini sampai selesai dulu. Ya, enggak sampai, ya. Kadang malah enggak ke subuh. Beda dengan yang satu ini gadget ini. Dan bahkan juga ya, perintah yang harusnya kita taati kalah dengan perintah gadget ini. Hit langsung kita ambil HP. Apa ini? Ya. Nah, beda kalau kita diperintah sama orang tua, kadang dipanggil nanti dulu sebentar. Lagi baca SMS, lagi baca WA, sebentar Pak. Sebentar Bi. Ini lagi ada anu ini, kabar baru. Subhanallah. Ya, kalah perintah orang tuanya dengan apa? Gadget. Padahal dia enggak ngasih makan sama dia, justru dia yang ngasih makan tiap hari beli pulsa. Tapi taatnya dia pada barang satu ini lebih dari ketaatan dia kepada orang tua. Coba perhatikan. Jalan-jalan maksiat itu sangat banyak. Kalau jalan ibadah ini subhanallah. Senin Kamis ibadah kita ini. Setiap hari bukannya semangat kalau kita ini, setiap hari tambah loyo. Setiap hari tambah loyo. Dulu kita semangat tahajud, sekarang blas, enggak tahajud sama sekali. Ya. Taib. Dulu kita semangat dalam puasa, belas sama sekali kita enggak semangat sekarang. Ya. Demikian juga taklim, kadang datang kadang enggak. Ya. Kadang belajar kadang enggak. Datang pun kadang sudah habis-habisan. Ya. Habis-habisan tenaganya maksudnya. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili, maka akan memecah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu aku wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jalan kita inilah jalan-jalan kebaikan semuanya. Tetapi karena beratnya jalan kebaikan tadi, ya banyak sekali ya penghalang-penghalangnya, sehingga kita harus membutuhkan ekstra kekuatan batin dan juga kekuatan dalam mencegah hawa nafsu kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Cukup insyaallah. Naktafi ila hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Tafadhalu.